Dek, nyanyi dulu. Lagu apa? Terserah, Jo. Oh. Ja, ja, ja, ja, di, di, oke. Okay. Salam jumpakan berdua. Merayam, Patrick AJ. Featuring Hendro AJ. Lalu okay. Ditangkap. Let's go. Kasih besar. Tok, tok. Kasih besar. Buaya, buaya di kali, diam, diam merayap. Datang seekor ayam, lalu dimakan. Ore, pompolung anak. Siapa anak mana? Mama deng, papa. Aduh, kalau satu tambah satu dan? Tiga. Besar. Tok, tok, tok, di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor semut, lalu dimakan. Tambah kasih besar. Buaya, buaya di kali, diam, diam merayap. Datang seekor ayam, lalu dimakan. Ini dia bukan tuh hewan kasih besar. Nganapi suara bodoh. Oh, iyo dang dang dang dang dang dang dang iyo dang dang dang dang dang dang dang dang iyo dang dang dang dang dang dang dang dang iyo dang dang dang dang dang dang dang dang iyo dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang iyo dang ulang dulu. Satu tambah satu berapa? Tiga.